Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalam ala Rasulillah an-Nabiyil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man kana bihadihi qtafa. Amma ba'd. Ikhwati fillah, ahibbati rahimani wa rahimakumullah. Bitaufik wal i'anah minallah, kita akan memulai dars kajian yang dipilih adalah pembahasan seputar adab dan akhlak yang akan kita pelajari atau kita masuki adalah Manzumah karya Al-Hafidz Abu Ishaq Al-Ilbiri Al-Andalusi rahimahullahu taala. Namun sebelum itu penting sebagai mukaddimah kita bahas sedikit penjelasan a'immah dan para ulama tentang pentingnya dan kedudukan adab dalam syariat. Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah menyebutkan, adapun adab, maka seperti namanya, lafadz ini, alif, da, dan ba, terdiri dari tiga huruf, alif, dal, ba, ketika digabungkan selalu menunjukkan makna banyak, terkumpul, menyatu. Maknanya seputar itu. Makanya dalam bahasa Arab disebut ma'dabah. Apa itu? Makan-makan, undangan makan. Karena orang banyak datang, kumpul. Maka disebut ma'dabah. Adab, disebut adab karena yang diharapkan terkumpul pada orangnya sifat-sifat mulia, perangai-perangai baik, akhlak karimah. Makanya kemudian disebut itu adab. Kepada orang, siapapun itu, namanya adab adalah bermuamalah dengan mereka masing-masing sesuai martabatnya. Karena manusia enggak sama tentunya. Kepada kedua orang tuamu enggak sama dengan temanmu. Kepada tetanggamu enggak sama dengan orang yang jauh dari rumahmu. Wahakadha. Masing-masing sesuai martabatnya. Dimuamalai dengan baik. Demikian pula syariat mengajarkan adab kepada setiap pihak, kepada orang tua, kepada tetangga, kepada saudara, kepada guru, kepada teman, kepada tetangga, ila akhirihi. Semua itu ada adabnya. Kalau itu kepada orang lain, bahkan adab pada diri kita sendiri. Begitu juga. Maka syariat ajarkan adab dalam makan, adab dalam minum, adab dalam tidur, adab ketika keluar rumah, ketika masuk, dan seterusnya. Maka, adab, kata Imam Ibnu Qayyim, beliau katakan, unwan sa'adatil mar wa falahuhu, adab merupakan pertanda kebahagiaan seorang hamba. Adab merupakan pertanda falah seorang hamba. Falah, orangnya muflih, artinya ketika orang itu mendapati segala kebaikan yang dia inginkan, dunia dan akhiratnya. selamat dari segala kejelekan yang dia takuti, yang tidak dia inginkan di dunianya maupun akhiratnya. Itulah falah. La'allakum tuflihun, yaitu yang dimaksud agar kalian mendapat falah, mendapat segala kebaikan maslahat dunia akhiratmu, dan selamat dari segala kejelekan yang kamu takuti dunia dan akhiratmu. Itu adab. Ujungnya yang akan kamu dapati itu falah wa sa'adah. Dia akan dicintai orang lain. Dia akan bahagia dan tentram, tenang hidupnya. Wa qillatu adabihi, sementara minimnya bahkan kurangnya adab seseorang, unwan syaqawatihi wa bawarihi, pertanda celakanya seseorang, binasa dia, bawar, hancur sudah. Na'udzubillah, ajaran Allah wa iyyakum min dalik. Dia akan binasa, sengsara, celaka dunia dan akhiratnya ketika adabnya enggak ada, minim. Famas tujliba khairud dunya wal akhirah bimithlil adab, kata Ibnu Qayyim masih. Maka kebaikan dunia akhirat tidak ada yang bisa mendatangkan dia sebanyak mungkin kecuali dengan adab. Artinya kalau adab itu ada pada dirimu, kamu akan menjaring kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Layaknya nelayan kalau buang jaring, buahnya ikan akan dia peroleh. Orang kan menginginkan itu, khairud dunya wal akhirah, itu tujuan dalam hidup. Mendapat kebaikan di dunianya, mendapat kebaikan di akhiratnya. Untuk mendapat semua itu, kan banyak tadi, adab maknanya banyak, terkumpul, menyatu. Yang paling mudah untuk mendapat semua itu adalah dengan adab. Wa mastujliba hirmanuha bimithli qillatil adab. Begitu pula sebaliknya, kata Ibnu Qayyim. Orang tidak akan terharamkan dari kebaikan dunia dan akhirat. Kebaikan dunia dia enggak dapati, terharamkan. Kebaikan akhirat luput dari dia, dia enggak peroleh. Itu juga karena enggak adanya adab. Sama, karena enggak ada adab, dia membuang jaring untuk mengumpulkan pada dirinya, na'udzubillah, kejelekan-kejelekan dunia dan akhirat. Hadith wala haraj. Sudah kamu sebut apa saja, kejelekan itu akan terkumpul padanya. Dibenci orang, dimusuhi, rizkinya enggak lancar, kehidupannya enggak akan tentram, enggak akan bahagia, semuanya karena enggak ada adab. Maka perhatikan, ini semua masih ucapan Ibnu Qayyim. Antum bisa lihat di Madarijus Salikin. Kamu lihat, kata Ibnu Qayyim, bagaimana adab menyelamatkan orang. Tadi kebaikan dunia akhirat, ketika adab itu dijaga. Hadis thalatha, kisah tiga orang yang terkurung di goa. Tertutup mulut goa itu oleh batu besar, gak bisa keluar. Hadis ma'ruf. Kan salah satunya bertawasul kepada Allah dengan amal solehnya, baktinya, adabnya kepada orang tuanya. Dia terbiasa setiap malam pulang bawa susu, dikasih ke orang tuanya dulu, bapaknya minum, uminya minum, setelah itu baru dia pulang ngasih ke anak dan istrinya. Begitu tiap hari. Sampai suatu hari, dia pulang, abah dan ibunya sudah tertidur. Di satu sisi dia gak mau ganggu istirahatnya untuk suruh minum susu. Tapi di sisi lain anaknya nunggu. Maka anak-anak itu teriak-teriak, kelaparan, kehausan, nunggu susu. Tapi dia gak mau mendahulukan orang lain sebelum bapak dan ibunya, adab kepada orang tua. Dia jaga, Dia enggak peduli anaknya mau nangis, mau apa, tetap susu itu dia pertahankan. Enggak ingin ada yang mendahului abah dan umiknya. Sampai pagi. Ya Allah, kalau ini amalan soleh, bakti pada orang tuaku, bebaskan kami. Gerak itu batu. Walaupun mereka belum bisa keluar, sampai ketiganya bertawasul masing-masing dengan awalnya sampai mereka bebas. Asyahid, adab ini menyelamatkan dia dari problem dan kesulitan, masalah dalam kehidupannya, terkurung. Batu besar gak bisa mereka gerakkan. Selamat. Allah selamatkan karena adabnya kepada orang tuanya. Begitu pula sebaliknya, qillatul adab, dalam tanda kutip padahal, kisah Juraij, ma'ruf, sahibus sum'ah. Kan dia sedang sholat, dia bukan tipe orang yang durhaka kepada orang tuanya, bukan. Tapi ya membuat ibunya sempat sakit hati. Sholat sunnah padahal, dipanggil Juraij. Dia ragu dalam, aku lanjutkan sholatku atau ibuku aku datangi sholatku. Juraij, sholatku atau ibuku, sholatku. Sampai tiga kali. Maka ngucap ibunya, kamu gak akan mati kecuali terfitnah nanti. Betul, terfitnah dia kan. Dituduh melakukan fahisyah, zina. Som'ahnya, tempat ibadahnya dihancurkan oleh masa. Walaupun kelanjutannya ma'ruf kisahnya. Tapi itu semua fitnah, ibtila, musibah terjadi padanya. Karena kurangnya adab. Semestinya ibunya lebih wajib untuk dia penuhi panggilannya, toh itu sholat sunnah. Seperti Ibnu Qayyim katakan, dengan adab kamu mendapat kebaikan dunia akhirat. Sahibul ghar, yang di goa. Enggak ada adab, kamu berarti menjaring kejelekan dunia akhirat. Juraij. Adab. Begitu pentingnya di dalam syariat. Begitu pula terlebih adab kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana adab Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu saat beliau ngimami. Karena Rasul enggak keluar, ternyata setelah Abu Bakar sholat, Rasulullah datang. Dan Abu Bakar tahu Rasulullah masuk. Berkata Abu Bakar dalam dirinya, enggak pantas seorang Abu Bakar mengimami sementara Rasul di belakangnya. Mundur Abu Bakar. Melangkah mundur agar Rasulullah yang maju mengimami para sahabatnya. Kata Ibnu Qayyim, langkah mundur Abu Bakar karena adabnya kepada Rasulullah SAW itu yang membuat beliau melangkah maju jauh meninggalkan seluruh umat ini. Maka beliau menjadi orang termulia setelah para nabi dan para rasul. Orang nomor satu di seluruh umat manusia. Setelah para rasul dan para nabi, tidak akan ada yang lebih mulia dari Abu Bakar Siddiq. Karena langkah mundurnya menjaga adab kepada rasulnya, itu yang membuat beliau maju. Langkah maju jauh meninggalkan seluruh umat manusia. Adab. Di dalam ilmu, kita talibul ilm, penuntut ilmu, yang belajar ilmu, belajar syariat, lebih dibutuhkan adab itu. Kata Imam Atha Ibnu Yasar rahimahullah, ma uwiya syai'un ila syai'in azyanu min hilmin ila ilmin. tidak ada sesuatu ketika digandengkan dengan sesuatu yang lain yang lebih indah, lebih bagus dari adab ketika kamu gandengkan dengan ilmu. Artinya ketika ilmu itu ada padamu, adab kamu sertakan bersamanya, maka itu kebaikan yang tiada tara. Tidak ada kebaikan yang mengalahkan itu. Ketika ilmumu kamu sandingkan dengan kunu ya nabi al-ilm, jadilah kalian sumber ilmu. Layaknya sumber mata air kan terus mengeluarkan air, jadilah kamu orang yang terus mengeluarkan ilmu, bermanfaat bagi banyak orang. Masabihal huda, jadilah kalian lentera dalam kegelapan. Tahu arah, tahu jalan ya dengan ilmu. Ahlasul buyut surujal lail, judadal qulub, khilqanat thiyab, jadilah kalian orang-orang yang banyak sembunyi di rumah dalam ibadah. Malamnya kalian bangun sholat, qiyamul lail atau baca Quran. Hati kalian selalu baru, selalu fresh. Artinya dengan curahan ilmu, iman. Walaupun pakaian kalian khilqan, usang. Pakaian yang lama, sudah tua, sudah kusut, sudah ini. Tu'rafuna fis sama' wa tukhfauna ala ahlil ard. Jadilah kalian orang-orang yang dikenal di langit, walaupun penduduk bumi tidak kenal kalian. Ya, karena keikhlasannya dia sembunyikan amal solehnya, sehingga yang di langit, para malaikat tahu dia sering berdoa. Walaupun yang di bumi tidak ada yang mengenal dia. Dan itu termasuk adab pada dirinya. Adab talibul ilm pada dirinya. Bagaimana dia menjaga keikhlasan, amal ibadahnya, amal solehnya. Itu pula yang diwasiatkan Abu Juhaifah rahmatullah alaih. Kata Abu Juhaifah, kana yugal jalisil kubara wa khalilil ulama wa khalitil hukama, duduklah bersama orang-orang besar karena kamu akan menyerap kebesarannya. Artinya orang-orang besar itu ya ma'rufnya mereka orang-orang yang sopan, berwibawa. Beda dengan orang-orang kecil, orang-orang rendahan, kadang kan ya semaunya, sudah mau ngumpat, mau bicara apa. Orang besar mana ada kamu dapati gitu. Dia jaga kehormatannya. Agar itu yang kamu ambil darinya. Khalilil ulama, dekati dan duduk di majelis ulama. Wa khalitil hukama, begitu pula orang-orang hakim yang banyak hikmah dalam tutur katanya. Kamu akan banyak ambil faidah dari mereka. Makanya itu diutamakan oleh a'immah bahkan sebelum ilmu. Kata Isa ibn Hammad, aku sering mendengar Imam Laits ibn Sa'ad. Laits ibn Sa'ad imam besar di Mesir waktu itu. Dan beliau disetarakan dengan Imam Malik oleh para ulama. Hanya saja ya Allah takdirkan Malik madhabnya terjaga. Murid-muridnya nyatet, nulis. Sehingga ada sampai hari ini. Madhab Malik begini, pendapat Malik begini. Karena dicatat. Laits ibn Sa'ad imam besar, gak kalah dengan Imam Malik. Cuman madhabnya gak dicatat. Sehingga beliau meninggal, hilang pula madhabnya. Al-Muhim, Laits ibn Sa'ad sering menasehati murid-muridnya. Beliau katakan, ta'allamul hilm qablal ilm. Pelajari adab sebelum ilmu. Pelajari olehmu adab. Beradablah pada dirimu sebelum ilmu itu masuk kepada dirimu. Dan itu yang mereka rasakan, kata Imam Abdullah bin Wahab, juga dari Mesir beliau, jauh-jauh ke Mesir, datang ke Madinah, belajar kepada Imam Malik. Kata Ibnu Wahab, "Ma ta'allamtu min adab Malik afdal min ilmi." Yang aku dapati pelajaran dari Imam Malik tentang adabnya beliau lebih afdal dari ilmunya. Aku belajar banyak adab dari Imam Malik lebih dari ilmunya. Wahakadha a'immah dan para ulama. Makanya kata Ibrahim rahimahullahu ta'ala, kami dulu mendatangi Masruq, Imam Tabi'in besar Masruq Ibn al-Ajda', kami pelajari darinya segalanya, tindak tanduknya Masruq, tutur katanya, adabnya, kami ambil dan kami pelajari darinya. Begitulah mereka mempelajari adab lebih afdol, seperti Wahab, Ibnu Wahab katakan, sebelum ilmu. Sehingga ada adab itu pada dirinya, walaupun mungkin perbendaharaan ilmunya mungkin sedikit, tapi dia cukup mulia dengan adab yang ada padanya. Contoh tentang adab ini disebutkan oleh Imam Syu'bah Ibnul Hajjaj. Beliau digelari Amirul Mukminin fil Hadis, dan itu gelar tertinggi. Kata Syu'bah, "Kullu man sami'tu minhu hadithan fa ana lahu 'abd." Setiap orang yang aku pelajari darinya satu hadis saja, maka aku anggap diriku budak baginya. Bagaimana budak kepada tuannya? Melayani, berkhidmat, hormat, ini segalanya. Satu hadis aku pelajari darinya, maka aku menganggap diriku budak bagi syekh tersebut. Demikian mereka enggak lama ketika belajar ilmu, itu yang mereka serap pada dirinya, sehingga terjadi perubahan nyata dalam kesehariannya, dalam dirinya. Kata Hasan al-Basri, "Kana talibul ilm yura dhalika fi sam'i wa basari wa takhasyu'i." Dulu penuntut ilmu, enggak lama begitu dia belajar, duduk di majelis, terlihat dari pendengarannya, penglihatannya, kekhusyuannya. Ini orang tahu kalau fulan sudah belajar ilmu ini. Dari mana diketahui? Adabnya, gerak-geriknya, bicaranya, ininya. Itu yang Hasan maksud. Enggak lama begitu dia duduk mendengar ilmu, terlihat perubahan itu. Dulu mungkin dia orang yang begini begitu, tapi sekarang berubah. Karena orang tahu, berarti ini sudah duduk di majelis ilmu. Terbukti adabnya menjadi baik. Berubah total orang ini ketika mendengarkan ilmu. Wasiat Hasan pula al-Basri kepada anaknya, kata beliau, anaknya disuruh belajar, duduk di majelis fuqaha, ulama. "Idza jalastal ulama, nak, anakku, kalau kamu duduk di majelis ulama, fakun ala antasma ahras minka ala antakul." Semangatlah untuk kamu mendengar ketimbang kamu bicara. Jangan banyak bicara. Banyaklah mendengar. Banyaklah belajar dari mereka. Wa ta'allam husnal istima' kama ta'allamta husnal samt. Belajarlah untuk diam sebagaimana kamu belajar untuk bicara. Bicara kan perlu belajar. Ya, kalau dalam bahasa Arab belajar fasoha, supaya kamu enggak keliru nahwunya, supaya enggak memarfukkan mansub, enggak memansubkan majrur. Kamu harus belajar supaya bicaramu benar. Sama, diam pun perlu belajar. Untuk banyak diam mendengarkan. Dari kenyataan itu, di masa-masa belakangan, setelah zaman salaf, rahimahumullah, kondisi yang pahit, yang dikeluhkan oleh Khatib al-Baghdadi rahimahullah, beliau katakan, aku melihat banyak orang di zaman ini yang menisbatkan diri kepada ilmu. Ini dianggap orang yang belajar ilmu, ngerti agama. Bahkan menganggap dirinya tulab, orang-orang penuntut ilmu, hadis, riwayat. Wahum ab'adun nas mimma yad'un. Pada kenyataannya, mereka sejauh-jauhnya orang dari yang mereka akui. Sejauh-jauhnya orang dari ilmu, sejauh-jauhnya orang dari ulama. Itu terbukti dari sikap dan keseharian mereka, adab mereka. Artinya bukan seperti itu salaf mengajarkan, kata Khatib lebih lanjut. Yang wajib orang yang menuntut ilmu itu menjadi orang yang paling sempurna adabnya. Orang yang paling tawadhu'nya. Orang yang paling bersih dari dunia, dari penghasilan yang kotor, yang haram. Orang paling jauh dari toish. Toish itu uraan. Uraan. Bicaranya ngawur, berbuat juga ngawur. Talibul ilm paling jauh dari itu, kata Khatib. Dan wajib harus menjauh dari itu. Karena seringnya mereka mendengar ilmu di telinganya. Di majelis ayat, hadis, selalu itu yang mereka dengarkan. Semakna dengan itu disebutkan oleh Imam Abu Asim rahimahullah, barang siapa yang menuntut ilmu agama, berarti dia harus sadari dia telah cari perkara dunia yang paling tinggi. Tidak ada yang lebih tinggi dari itu di dunia. Tentunya di bawah kenabian. Karena kenabian derajat paling tinggi, sudah tidak ada yang di atas itu. Tapi setelah wahyu selesai terputus, sudah tidak ada lagi nabi. Maka urusan dunia ini yang paling tinggi adalah ilmu. Dan itu yang dia cari. Itu yang dia kaji, itu yang dia pelajari. Kata Abu Asim, maka wajib baginya untuk menjadi orang terbaik. Yajib ayyakuna khairan nas. Dia harus menjadi orang terbaik. Agar tidak menjadi hujjah bagi orang lain. Kif, orang akan berkata begini. Katanya ngaji. Katanya ngerti agama, belajar agama sunnah, kok perbuatannya kayak gitu, sikapnya kok begitu, membuat orang lari akhirnya dari dakwah, dari kebaikan, karena nggak ada adabnya. Orang akan menjadikan dia apa ya, bukti atau bahan untuk diperolok-olokkan. Makanya kata Abu Asim, yang kamu pelajari itu perkara tertinggi. Maka wajib bagi dirimu untuk menjadi orang terbaik dalam segala bidang, dalam segala hal. Sepadan dengan yang kamu cari, perkara tertinggi. Dan ilmu itu sendiri adab. Kata Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri, guru Imam Malik rahimahullah, kata Ibnu Syihab, ilmu ini adab Allah yang Allah ajarkan kepada nabinya. Lalu adab ini pula Rasul ajarkan kepada para sahabatnya. Lalu itu para sahabat ajarkan kepada para tabiin dan terus ke bawah. Maka ilmu itu sendiri adab. Diajari orang dengan ilmu itu bagaimana beradab pada dirinya, kepada orang lain, kepada Allah, kepada Rasulnya. Adab yang Allah ajarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka perkaranya seperti kata Ibnu Sirin, Imam Tabi'in rahimahullah, kanu yata'allamunal hadiya kama yata'allamunal ilm. Dulu salaf belajar hadyu. Hadyu itu adab. Tindak tanduk, gerak-gerik, sopan santun, tutur kata, semuanya hadyu. Itu mereka pelajari sebagaimana mereka pelajari ilmu. Sebagaimana mereka hafalkan ayat, hadis. Mereka pelajari syarah, hadis, tafsir ayat. Mereka pula pelajari begitu hadyu. Makanya kata Abu Zakaria Al-Ambari rahimahullah, ilmu kalau tanpa adab seperti api tanpa kayu, mana bisa nyala? Ya gak bisa. Kamu berharap ini untuk masak, mateng nasinya, kuahnya, ya jangan harap. Gak ada kayunya. Kayu ini kan bahan bakarnya untuk api itu bisa nyala. Adab tanpa ilmu seperti ruh tanpa jasad. Kata Abu Zakaria, sengaja aku perumpamakan ilmu itu dengan api, seperti tadi, seperti api. Karena itu yang aku dapati riwayat dari Sufyan Ibn Uyainah. Beliau berkata, Imam Sufyan, aku tidak mendapati contoh yang mirip tentang ilmu itu seperti api. Artinya api itu perumpamaan paling mirip dengan ilmu. Contoh paling miripnya ilmu adalah api. Kenapa kata Sufyan? Kita selalu ambil darinya untuk masak, untuk bakar-bakar, untuk lampu kalau di zaman dulu, untuk penerangan. Sementara kita gak pernah mengurangi api itu sedikit pun. Apinya kan gak pernah kurang. Padahal tiap hari kamu pakai. Makanya kata Abu Zakaria, aku perumpamakan ilmu itu seperti api. Sebagaimana Sufyan Ibn Uyainah menyebutkannya. Adab kepada guru. Kata Imam Maimun Ibn Mahran, jangan kamu mendebat yang lebih alim darimu, lebih berilmu. Kalau itu kamu lakukan, dia akan menahan ilmunya. Enggak akan dia sampaikan. Enggak akan dia berikan padamu. Sehingga itu memadorotkanmu dan tidak memadorotkan dia. Kamu yang rugi. Mendebat kalau itu dalam artian diskusi ilmiah bagus. Kalau begini, kalau ayat ini bagaimana dengan ayat? Enggak masalah. Cuman yang dimaksud debat seakan kamu memposisikan diri seperti orang yang lebih alim darinya. Enggak bisa begitu sih. Enggak bisa. Ayat kan bilang gini, keliru antum. Salah. Hadis begini. Itu yang akan merugikanmu, kata Maimun bin Mu'arram. Makanya kata Imam Zuhri, contoh nyata. Kata Imam Zuhri, Abu Salamah ini putra Abdurrahman bin Auf. Rahimahullah wa radhiyallahu an abi. Abu Salamah ibn Abdurrahman bin Auf sering dulunya mendebat Ibnu Abbas, gurunya. Ya gitu, debat. Enggak bisa Ibnu Auf. Kata Zuhri, fahurima ilman kathiran. Akhirnya Abu Salamah banyak terharamkan dari ilmu Ibnu Abbas. Karena yahzan dengan kok. Ibnu Abbasnya nyimpen. Artinya nyimpen ilmu, enggak mau beliau ajarkan lagi kepada Abu Salamah. Karena tahu sifatnya yang suka debat Ibnu Abbas. Dan itu di akhir-akhir disesali oleh Abu Salamah. Rahimahullah. Kata Abu Salamah, lau rafaqtu bi Ibnu Abbas. Kalau saja aku dulu sopan kepada Ibnu Abbas, jaga adab, la asabtu minhu ilman katsira. Pasti aku banyak dapat ilmu dari beliau. Tapi ya sudah terlanjur, Ibnu Abbas sudah meninggal. Disesali oleh Abu Salamah. Apalagi jika dibandingkan dengan yang lain seperti Ubaidullah ibnu Abdullah ibnu Utbah ibnu Mas'ud, selevel dengan Abu Salamah satu zaman. Cuman bedanya kalau Abu Salamah tadi, Allah yarhamuh, suka sering debat ibnu Abbas. Ubaidullah enggak. Kata Zuhri ibnu Syihab, kana yatawaddad ilai. Ubaidullah sering mencari kecintaan Ibnu Abbas. Dia berusaha bagaimana dicintai gurunya, bagaimana disenangi oleh gurunya. Ya, jaga adabnya yang jelas ini itu dalam bicara, dalam keseharian. Kata Zuhri, fakana Ibnu Abbas hafiyan bihi. Maka Ibnu Abbasnya senang dan selalu dekat kepada Ubaidullah. Ini kalau ada apa-apa dipanggil Ubaidullah, didekati, di ini, di itu. Akhirnya yang banyak dapat manfaat ilmu Ibnu Abbas, Ubaidullah. Abu Salamah banyak terharamkan. Suf adab. Membedakan seseorang. Dan semakin kesini jauh dari masa kenabian, dari zaman salaf, ya beda jauh orang-orang belakangan ini dengan orang-orang dulu. Jauh, gak bisa dibandingkan. Orang dulu kalaupun diperlakukan kurang, dia masih jaga. Seperti disebutkan di majlisnya A'mash, Sulaiman bin Mahran. Amas matanya kurang melihat, kurang jelas. Kebiasaan Amas, kalau beliau duduk seperti ini misalnya, ini majelis, ya kebiasaan beliau meludah di sebelah kiri. Tuh. Ini ngomong sebentar. Tuh. Ini kebiasaan orang, ada kekurangannya yang jelas. Murid-muridnya tahu semua yang kudama, istilahnya yang lama-lama, sehingga enggak ada yang duduk di sebelah kiri. Kecuali saat itu ada anak muda, baru dan enggak ngerti. Kebiasaan Amas seperti apa? Duduk hamba Allah ini sebelah kiri. Ya sudah jadi. Kebiasaan Amas, rahimahullah, kalau ada gaduh sedikit saja di majelis, beliau tinggalkan majelis, gak mau. Ini beliau mendidik yang sopan, berakhlak, adab, yang kita kaji hadis-hadis Nabi, gak boleh ada guyon, gak boleh ada ini. Maka gerak pun gak boleh. umek bahasa kita, ada orang misalnya suara ta, suara kresek, plastik, kresek, ditinggal sama Amas, kirim salam, nggak mau Amas. Nah, ini anak muda kena luda sekian kali, mau pindah, kalau dia gerak berdiri Amas, maka oleh yang lain diisyaratkan dengan isyarat, ya ini tetep di situ, sabar. Dan sabar hamba Allah ini, adab, ya, demi mendapat ilmu. Ludah taruhnya rahmatullah alaihim. Disebutkan Imam Nasa'i sahibu sunan, Sunan Nasa'i yang kita baca, entah apa terkadang ada selisih dengan gurunya, namanya Harith bin Miskin rahimahullah. Ketika ada selisih manusia mereka, Harith marah kepada Imam Nasa'i sehingga diusir dari majelis. Ente keluar, enggak boleh masuk sini. Diusir oleh Harith, enggak boleh duduk di majelisnya. Ya keluar Nasa'i, diusir rahimahullah. Tapi Nasa'i masya Allah alaihi rahimahullah, enggak ingin ketinggalan faedah, enggak ingin ketinggalan ilmu. Apa yang Nasa'i lakukan? Beliau duduk di belakang jendela majelis gitu, sehingga dia tetap dengarkan apa yang disampaikan oleh Harith bin Miski. Itu kalau di Sunan Nasa'i. Bedanya kalau Nasa'i menyebutkan haddatsana Harith bin Miskin, maka itu beliau sedang di majelis, hubungannya sedang baik dengan Syekh. Tapi di Sunan Nasa'i tidak sedikit riwayat kamu dapati Nasa'i akan mengatakan Harith bin Miskin kiraatan alaih wa ana asma, dibacakan kepada Harith bin Miskin dan aku mendengar. Kenapa beliau katakan itu? Karena beliau mendengar di luar majelis. Asyahid bukan kemudian apa ya, dimusuhi misalnya. Namanya manusia, ada crash, ada gesekan mungkin sedikit. Malah menjadi-jadi dan diperbesar masalahnya. Nasa'i bukan demikian. Tetap ambil faedah dari gurunya. Bahkan lebih dari itu, Imam Bukhari rahmatullah alaih rahmatan wasi'ah. Antum tahu insyaallah antara Bukhari dengan gurunya Muhammad bin Yahya Dzuhli ada gesekan. Dzuhli imam besar, guru Bukhari. Awalnya ketika Bukhari datang, Bukhari namanya Vien, orang-orang pada tanya kepada Dzuhli, bagaimana Bukhari ini, boleh enggak kita datangi majelisnya belajar? Oh, datangi, itu ulama besar, orang pintar itu masya Allah, datangi, datangi. Maka datang mereka. Begitu datang di Bukhari, orang tahu kualitas Bukhari, siapa Dzuhli. Maka ditinggalkan majelisnya Dzuhli. Enggak ada yang datang ke Dzuhli. Semua pada ke Bukhari. Sehingga yes, manusia kadang. Walhasil sampai terfitnah Imam Bukhari, dikatakan termasuk mengatakan lafadzku terhadap Quran makhluk, itu mendapat Jahmiyah. Padahal Bukhari enggak pernah berkata begitu. Alhasil sempat terjadi ini fitnah. Asy-Syahid Bukhari terdolimi tentunya dengan fitnah itu. Tapi tidak pernah Bukhari tinggalkan riwayat Dzuhli. Bukhari tahu Dzuhli gudang ilmu. Banyak hadis beliau riwayatkan. Maka tetap walaupun seperti itu, Bukhari tetap mengambil dan meriwayatkan hadis-hadis banyak dari gurunya Dzuhli. Walaupun tidak dengan menyebut namanya secara terang-terangan. Disebut Abu Fulan, Ibnu Fulan. Bukhari enggak mau menyebut jelas-jelas Muhammad bin Yahya Dzuhli. Asy-Syahid beliau tetap ambil ilmu darinya. Adab. Padahal difitnah. Antum mau azan dulu atau bagaimana biasanya? Hah? Fadhal azan dulu, kita lanjutkan setelah azan. Nah, kita lanjutkan sedikit. Tadi dari apa yang tersebutkan dari banyak a'immatus salaf rahimahumullah, nah, ibrah dan pelajaran penting bagi kita. Dan kita tahu, kita pelajari seperti apa dan bagaimana al-awwalin, bagaimana orang-orang dulu, para sahabat, tabi'in, dan a'immatus salaf dalam menuntut ilmu, dalam membenahi adab dan akhlaknya. Dan itu sangat dipentingkan. Makanya disebutkan di majelis Imam Ahmad, lebih dari 5.000 orang yang hadir majelis Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Lebih dari 5.000. Jangan kamu kira semuanya thullabul ilm, para penuntut ilmu, para perawi yang nyatet rajin, enggak. Disebutkan yang meriwayatkan, yakni para perawi yang nulis nyatet hadis, kata Safari ini menukilkan hanya sekitar 500, sepersepuluhnya. 5.000. Ya, hanya 500 yang thullabul ilm rajin nyatat hadatsana fulan hadatsana fulan. Lah sisanya 4.500 orang ngapain? Kata Safari ini, al-baqun yata'allamuna minhu husnal adabi wassamt. 4.500 itu belajar mencontoh dan mengambil adab dari Imam Ahmad datang ke majelisnya. Itu yang dikatakan oleh Abu Bakar Al-Mutawwi'i rahimahullah. Kata beliau, aku sering mendatangi majelis Imam Ahmad kurang lebih 12 tahun. Bukan 12 bulan, 12 tahun, kata Mutawwi'i. Aku datang terus mendatangi majelisnya Imam Ahmad. Dalam keadaan selama 12 tahun itu beliau membacakan musnadnya, Musnad Ahmad. Aku tidak satu pun mencatat satu hadis dari Imam Ahmad, kata Mutawwi'i. Tidak satu hadis pun aku catat dari Imam Ahmad. Innama kuntu anzuru ila hadihi wa akhlaqihi wa adabihi. 12 tahun itu aku hanya melihat, belajar adabnya, akhlaknya Ahmad bin Hanbal. Kemudian itu beliau tiru pada dirinya. Demikian dinukilkan oleh Ibnul Jauzi dalam Manaqib Ahmad. 12 tahun diikuti, dipelajari, ditiru seperti apa. Karena Imam Ahmad mencapai imamah, ya, derajat keimaman yang begitu tinggi, menjadi rujukan, menjadi panutan bagi muslimin di zamannya rahimahullah rahmatan wasi'ah. Ringkasnya seperti apa yang dikatakan oleh Imam Ibnul Mubarak. Kunna ila qalilin minal adab ahwaju minna ila kathirin minal ilm. Kita lebih butuh sedikit adab ketimbang banyaknya ilmu. Yang kita butuhkan, lebih butuh kita itu sedikit adab ketimbang banyaknya ilmu. Sebagian mereka mencontohkan seperti garam. Dia ajarkan ke anaknya, anakku, jadikan ilmumu itu garam. Adabmu itu tepung. Layaknya orang bikin adonan. Ibumu kalau bikin adonan atau istrimu, kamu lihat tepungnya mungkin 1 kilo. Banyak. 1 panci. 1 nampan. Untuk apalah kue atau apa bahan ini? Seberapa garamnya? Garamnya paling sepucuk sendok teh. Bes. Buat penyedap aja. Yang banyak tepungnya. Itu yang mereka nasihatkan. Jadikan ilmumu itu seperti garam. Membuat sedap. Adabmu seperti tepung. Yang banyak pada dirimu adalah adab. Akhlak. Jangan sampai terbalik. Ilmumu banyak, Masya Allah. Sementara adabmu sedikit, akan jelek jadinya. Adapun terkait qasidah Al-Ilbiri Al-Rahimahullah, ada sedikit ibroh atau ya, pelajaran juga penting. Disebutkan Ilbiri ini terjadi perselisihan cukup tajam antara beliau dengan temannya, disebutkan namanya Abu Bakar. Sehingga Abu Bakar ini habis-habisan mencela Ilbiri ini. Dicaci maki, dicela, dibongkar aibnya ini itu. Hafidz Al-Ilbiri enggak ambil pusing. Enggak kemudian beliau bantah, enggak kemudian beliau sibuk ngelayani celaan itu dengan celaan yang serupa, membalas. Bukan itu yang dilakukan Al-Ilbiri, karena itu bukan adabnya orang berilmu. Maka dalam bait Al-Ilbiri katakan, "Wala tungkir fa innal amra jiddu wa laisa kama hasibta wala dhonanta." Jangan kamu ingkari. Dia memberi nasihat. Temannya yang sana mencela, habis-habisan Ilbiri membalas dengan nasihat, mau'idzah. Karena perkara ini serius, urusan jannah wan nar, urusan hidup dunia akhirat, bukan seperti yang kamu kira. Enggak seperti yang kamu duga. Abu Bakar, kasyafta aqalla aibi wa aktsaruhu wa mu'dhamuhu satarta. Wahai Abu Bakar, nama temannya tadi. Kamu membongkar sedikit dari aibku. Kamu sebut-sebut ini itu. Dan mayoritas, kebanyakan dari aibku itu masih kamu tutupi. Masih banyak yang kamu belum buka atau karena kamu enggak tahu. Fakul masyikta fiyya minal makhazi wadha'ifha fa innaka qad sadaqta. Maka terserah kamu. Kamu mau mencela aku, mau menghina aku, membongkar aibku, kalau perlu gandakan. Karena apapun yang kamu katakan benar. Ya, aib itu ada padaku memang, dan itu dari tawadhu'nya beliau rahimahullah. Ngapain dilayani? Orang mencela kamu, Ya kalau memang itu ada pada dirimu, ya kamu katakan itu benar adanya. Bahkan beliau katakan gandakan kalau perlu. Qad shadaqta, kamu benar memang. Pada diriku ada aib ini, ada kekurangan ini, ada ini. Bukan kemudian dibantah, dilayani, diajak cekcok dan debat berkepanjangan. Lalu di bait lain Al-Ilbiri juga katakan, wa kunta ma'assiba ahda sabila famalaka ba'da syaibika qad nakatha. Dulu ketika kamu masih kecil, ketika kita masih muda, kamu istilahnya genah. Ahda sabilan, masya Allah dulu yang aku tahu tentang dirimu. Lalu kenapa sekarang dikala sudah tua, semakin tambah umur, kamu kok jadi gak karuan begini? Apa sebabnya? Yang kamu sekarang ini bukan seperti kamu yang aku kenal dulu. Demikian Al-Ilbiri hanya sebatas itu meluruskan atau menjelaskan tuduhan-tuduhan, celaan yang dilontarkan oleh temannya ini. Dan itu ibrah, pelajaran, adab. Bagaimana alim orang yang berilmu menghadapi semua itu. Sabar, santun, tawadhu. Luar biasa adabnya Ilbiri. Sehingga beliau gak hanya bicara teori, tapi juga beliau amalkan. Beliau praktekkan kepada orang yang mencela, membongkar aibnya. Dan begitulah alim. Orang yang berilmu, adab mereka, salah satu adab penting mereka, tidak akan mau tersibukkan dengan perkara-perkara sampingan. Apalagi itu tawafih. Perkara-perkara yang sepele, remeh-temeh. Dia sibuk di situ. Gak bisa, fulan, bicara begini, buktinya, oh ini ada screenshotnya. Anu ada rekamannya, fulan yang mendengar ini, dia katakan aku begini, kurang ajar, ini enggak benar. Anu sibuk habis waktunya untuk itu. Apalagi sekarang ada media, entah itu di Facebooknya, entah itu di mana, panjang lebar enggak ada ujung pangkalnya, terus bicara itu. Hidupnya dia sia-siakan, seperti kata Ilbiri. Perkaranya serius hidupmu. Bukan seperti kamu kira main-main. Hanya untuk itu. Seremeh itu usiamu. Hanya ngurusnya bulat di situ. Fulan begini, fulan begitu. Fulan berkata begini, Alan mengatakan itu. Fulan mencatat ini buktinya. Alan berkata begini, oh ketemu anak, melengos wajahnya. Lalu bicaranya matanya seperti ini. Sampai kapan kamu mau seperti itu? Berapa usiamu sekarang? Usia kita? Mungkin ada yang sudah 40, 50, mungkin di atas itu. Oh masih sibuk di situ terus? Ngurusi hal-hal kayak gitu? Yang gak ada gunanya? Seperti dinasihatkan oleh Ilbiri. Al-amru jiddu. Perkaranya serius. Udah tinggalkan yang gitu, gak ada gunanya. Gak ada manfaatnya bagi kamu. Urusan-urusan umur janibiah ini tadi. Bulet di situ kayak benang kalut, gak tahu ujung pangkalnya yang di mana. Dan gak ada gunanya. Hanya menanamkan kebencian, permusuhan. Wala ada ilmunya, wala ada amal soleh. wala bertambah kedekatanmu kepada Allah. Lalu ilmumu sampai kemana? Usiamu semakin kesini semakin mendekat kepada kematian. Yang semestinya dan yang wajib, orang terus menambah ilmunya untuk kedekatan dirinya kepada Allah. Beramal soleh, ketaatan. Orang mau bicara barat, timur, terserahlah. Kamu mau ditelanjangi, mau gini. Seperti kata Ilbiri, gandakan. Jangan cuma dua, kamu sebutkan empat, kalau perlu 8, 16. Gak ada gunanya. Gak dilayani oleh Ilbiri. Dan itu yang kita tahu dari para a'imah dan para ulama semuanya. Nah, dibalas kejelekan mereka itu dengan mau'idzah, nasihat, dan di situ pentingnya adab. Kamu tahu bedanya orang yang terdidik dengan adab, bagaimana itu adab pada dirinya, bagaimana dia menghadapi semua ujian itu, dengan orang yang gak ada adabnya. Lu gak akan terima yang gak ada adabnya, gak ada ilmunya. Dia gak akan terima sedikit saja. Disinggung sedikit saja, nyala sudah. Dan panjang, gak ada henti-hentinya. Yang beradab tidak demikian. Makanya Allah sebutkan tentang nabinya Hud alaihi salam, bahkan itu adab para nabi. Ketika dikatakan oleh kaumnya, inna naraka fi safaha, kami melihatmu dalam kebodohan. Nabi ini dikata-katai, orang bodoh kamu itu, safi. Nabi. Apa yang dijawab oleh Hud? Beliau hanya menjawab, ya qaumi laisa bi safaha. Wahai kaumku, enggak ada kebodohan itu pada diriku. Aku bukan orang bodoh seperti kalian kira. Walakinni rasulun min rabbil alamin. Tapi aku rasul dari Allah. Diutus oleh Allah kepada kalian. Uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin. Aku menyampaikan risalah Allah kepada kalian. Dan aku bernasehat, amanat kepada kalian. Terus, gak dilayani kan? Gak kemudian dibalas, wah enak aja ngatai bodoh, kamu itu yang bodoh, goblok. Enak aja ngata-ngatai orang, dasar kamu. Begini, bukan itu Hud alaihi salam. Gak dilayani. Nabi loh. Yang dikata-kata itu nabi. Sama sekali enggak dibalas kaumnya. Adab. Walhasil itu semua insyaallah mudah-mudahan akan kita kaji. Yassarallah itmamah wa sallallahu ala nabina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.